بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، حبيب عندك يا حبيب، ada dua amalan yang disebutkan di dalam Al-Quran bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat derajat orang yang mengamalkannya. Apa kedua amalan tadi? Nah, ilmu dan apa? Antum jawabnya? Faik, ayah faik. Selain ilmu apa? Apa? Jihad, ya. Menuntut ilmu dan berjihad fi sabilillah. Jaga rijal. Mana yang lebih utama? Ilmu atau amalan-amalan yang sunnah? Ilmu. Nah, ketika seseorang telah memenuhi kewajiban-kewajiban, maka tidak ada amalan yang lebih utama setelah itu selain daripada ilmu. Entah itu dia menuntut ilmu atau dia mengajarkan ilmu. Nah, ini datang dari banyak para ulama kita seperti siapa? Nah, Ustaz yang mengatakan bahwasanya ilmu itu lebih diutamakan daripada sekedar amalan-amalan tambahan, amalan sunnah. Siapa? Seperti imam yang empat, Imam Malik rahimahullah, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, Imam Ahmad dan Abu Hanifah rahimahullah, semuanya mengatakan bahwasanya anna afdhalal a'mal ba'dal fara'id talabul ilmi, bahwa afdalul a'mal, seutama-utama amal ba'dal fara'id, setelah amalan-amalan yang wajib, adalah apa? Talabul ilmi, menuntut ilmu. Naam. Dan ini dikuatkan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bersabda, fadlul ilmi khairun min naflil amal wa khairu dinikum al-wara'. Ilmu yang sifatnya tambahan, yang di luar ilmu yang wajib, itu masih lebih baik daripada amalan yang sifatnya juga tambahan sunnah. Dan sebaik-baik agama kalian adalah wara'. Hadis ada di dalam Sahih At-Targhib wa Tarhib karya Syekh Al-Albani rahimahullah. Nah, dan ini pula yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah dalam kitabnya Madarijus Salikin. Kata beliau ketika menyebutkan hadis ini, wa hadzal kalam huwa faslul khitabu faslul khitabi fi hadhihi mas'alah. Ucapan ini bahwasanya ilmu yang sifatnya tambahan itu lebih utama daripada amalan yang juga sifatnya tambahan. Ini kata pemutus dalam masalah ini. Nah, beliau sebutkan ada dua sebab kenapa ilmu itu dilebihkan ya, daripada amalan yang sunnah. Apa sebab yang dua ini? Pak Arif. Nah, ini yang pertama. Kenapa ilmu lebih diutamakan daripada amalan-amalan yang sunnah? Karena ilmu itu bisa jadi amal jariah. Ya ini amalan yang terus mengalir pahalanya. Walaupun orang tadi sudah meninggal dunia. Beda dengan amalan sunnah. Misalkan dia puasa sunnah, sholat sunnah. Ketika dia sudah mati, maka berhenti pula apa? Pahalanya ya, enggak ngalir, sudah berhenti. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa? Idza mata al-insan inqata'a anhu 'amaluhu. Apabila seseorang yang sudah meninggal, maka terputuslah darinya amalannya. Udah enggak bisa lagi mengambil manfaat amalan tadi. Pahalanya sudah berhenti. Dan dikecuali kalau Nabi SAW tiga perkara. Di antaranya adalah apa? Ilmun ya. Yuntafa'u bih, ilmu yang terus dimanfaatkan oleh orang. Nah, maka seseorang yang menyampaikan ilmu, mengajarkan ilmu kepada orang lain, itu punya keutamaan dari sisi ini daripada amalan-amalan yang sunnah. Sisi yang kedua, Ali, yang menjadi alasan bahwa ilmu itu lebih diutamakan daripada amalan-amalan yang sunnah. Kita yang tahu yang kedua. Dari sisi apa? Manfaatnya. Kalau amalan-amalan sunnah, manfaatnya untuk siapa? Untuk pelakunya saja. Orang lain gak bisa merasakan manfaat tadi. Beda dengan ilmu. Orang yang memiliki ilmu tadi bisa mengambil manfaat dengan ilmunya. Begitu pula orang lain yang diajari ilmu bisa mengambil manfaat dari ilmu tadi. Manfaatnya lebih luas, lebih merata daripada sekedar amalan sunnah. Dua sisi ini yang disebutkan oleh beliau Al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah yang menyebabkan ilmu itu lebih diutamakan daripada amalan sunnah. Artinya kalau kita dihadapkan pada kondisi harus memilih antara ngajar misalnya sama puasa sunnah yang gak bisa digabung. Misalkan orang ini kalau dia puasa lemes, ngajar jadi gak bisa, gak kuat ya kan, sehingga dia harus pilih salah satu. Kalau dia puasa sunnah tadi gak bisa ngajar nih, gak kuat, Gak bisa dakwah. Kalau dia dakwah, mau gak mau dia gak puasa, biar kuat. Kalau dihadapkan dalam kondisi seperti mana yang dia pilih? Dia lebih pentingkan apa? Ilmu. Nah, jadi dua sisi ini. Karena ilmu manfaatnya lebih luas, tidak hanya untuk dia tapi juga orang lain. Dan ilmu ini selagi nanti dimanfaatkan oleh orang, akan terus pahalanya dia dapat walaupun dia sudah meninggal. Beda dengan amalan sunnah tadi. Nah, begitu pula amalan sunnah yang lainnya. Tapi kalau seseorang tadi memiliki kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala, dia bisa menjamak amalan dan ilmu tadi, dia bisa dakwah dan juga dia bisa puasa. Dia bisa qiyamul lail, dia bisa semua, dia bisa gabungkan, maka itu yang lebih utama. Tapi kalau dihadapkan dalam keadaan harus memilih salah satunya, maka hendaklah dia lebih utamakan apa? Ilmu. Nah, baik, sekarang kita baca keterangan selanjutnya dari penulis Waffaqahullah. Qala Waffaqahullah, walamma kana al-mujahid la yanka'u aduwan illa bisilahin wa uddah. Dan ketika seorang mujahid, seorang yang berjihad, tidaklah bisa dia memerangi musuhnya kecuali dengan senjata dan bekal. Orang berjihad itu harus punya apa? Punya senjata dan punya bekalnya. Gak mungkin dia pergi berangkat berjihad tapi gak bawa perlengkapan. Mesti punya bekal. Faman arada al-khuruj a'adda lahu 'uddah. Maka siapa yang hendak keluar berjihad fisabilillah, tentulah dia akan persiapkan bekalnya. Senjata, alat-alat yang dibutuhkan dan seterusnya. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah taala berfirman, "Walau aradul khuruja la'addu lahu 'uddah." Adakan mereka orang-orang munafikin punya niat untuk keluar berjihad, tentulah mereka akan menyiapkan untuk amalan tadi bekal. Tapi memang dasar orang yang munafik gak ada niat jihad, sehingga gak ada bekal yang dia siapkan. Tapi ketika kemudian berjumpa dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya'tadzirun, mereka beralasan, maaf saya tidak bisa ikut, begini-begini alasan. Seandainya dia punya niat untuk keluar berjihad, pastilah dia akan apa? Siapkan perbekalan. Ini menunjukkan bahwasanya perlu adanya bekal untuk amalan al-jihad fi sabilillah. Walidzalika amara al-mujahidina bil-i'tidad atau bil-i'dad wal-isti'dad. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala merintahkan para mujahidin untuk berbekal, menyiapkan perbekalan. Faqala, Allah taala berfirman, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Persiapkanlah oleh kalian apa saja yang kalian mampu dari kekuatan untuk al-jihad fi sabilillah, Allah perintahkan. Fakadzalik, maka demikian pula al-alimul muallim wal muta'allim. Seseorang yang alim, yang berilmu, yang mengajarkan ilmu, yang menuntut ilmu, la yasna'u ummatan wa la yakshifu ummatan. Tidak akan dia bisa membentuk umat, tidak pula dia bisa menghilangkan kesedihan. Wala yuzilu zulmatan, dan tidak pula dia bisa menghilangkan kegelapan yang ada di tengah-tengah umat ini, illa bi akhlaqin wa adab, kecuali dengan dia berbekal apa? Akhlak dan adab. Sebelum dia berniat untuk memperbaiki umatnya, haruslah dia apa? Punya bekal dulu. Berhias dulu pada dirinya dengan akhlak-akhlak yang karimah, dengan adab-adab yang mulia. Baru kemudian dia terjun dalam medan dakwah. Bagaimana membenahi umat yang ada ini? Bagaimana menghilangkan kegelapan-kegelapan yang ada, entah itu berupa kebodohan, kemaksiatan, dan yang semisalnya? Setelah dia berbekal terlebih dahulu, baru dia bisa. Nah, bayan bagi, maka sudah semestinya ayyatamayyazal alimul muallim wa yatahallat talibul muta'allim fi ammati umurihi antara'iqil awam. Sudah semestinya seorang yang alim, yang mengajarkan ilmu, membedakan diri. Begitu pula seorang penuntut ilmu menghiasi dirinya dalam semua urusannya, yang membedakan dia dari orang-orang yang awam, yang tidak ada perhatiannya pada ilmu. Nah, harus dibedakan. Kamu sudah berilmu, kamu orang yang hendak menyampaikan ilmu, atau kamu orang yang ingin mencari ilmu dalam perjalanan menuntut ilmu, maka hendaklah kamu membedakan dirimu dari orang-orang yang tidak punya perhatian terhadap ilmu dalam semua urusanmu. Enam, di dalam berpakaian harus dibedakan. Ya, orang yang menuntut ilmu, yang mendakwahkan ilmu, harus jaga penampilannya, yaitu memakai pakaian-pakaian yang bagus, yang disenangi Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya alaihi salatu wassalam, pakaian-pakaian sunnah. Pilih, jangan sampai apa, dia tidak perhatian dengan hal-hal seperti itu, sehingga tidak ada bedanya dengan orang-orang yang jauh dari ilmu. Begitu pula di dalam makannya, minumnya, dalam jalannya, dalam pergaulannya, dalam semuanya, dia hiasi kehidupannya sehari-hari tadi dengan nilai-nilai ilmu, dengan perhiasan ilmu. 6. Bagaimana caranya? Kata beliau di sini, bisti'malihi atharar rasuli alaihi salatu wassalam ma amkana. Dengan dia mengamalkan semua suri tauladan Rasul sallallahu alaihi wasallam sebisa mungkin dalam semua urusan dia, dari dia bangun tidur sampai apa, mau tidur lagi, harus menampakkan di situ contoh keteladanan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia bangun tidur, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kalau bangun tidur baca doa, baca zikir, ya apa zikir bangun tidur Nabi? Belum apa? Ini Isa. Belum bisa. Udah Pak. Nah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da amatana wa ilaihi nusyur. Memuji Allah Subhanahu wa taala dikasih kehidupan. Ya. Karena yang namanya an-naum, tidur itu akhul maut, saudaranya kematian. Ketika dia bangun itu kayak dia hidup lagi. Maka dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan juga zikir-zikir yang lain. Sunnah Nabi ketika bangun tidur yang lain apa? Nih, itu siapa namanya? Aris. Nah, apa lagi? Bangun tidur, baca zikir, doa. Habis itu apa? Apa yang khas? Wudu. Nah, wudu. Nah, sebelum wudu apa? Sebelum wudu. Nah. Baik. Nah, wajib dia apa? Cuci tangannya sebelum ngambil makanan, sebelum apa? Minum. Bersihkan dulu tangannya tuh 3 kali. Paham? Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, fa inna hadakum la yadri aina batat yaduh. Karena salah satu dari kalian itu enggak tahu di mana tangannya ini bermalam ketika dia tidur. Di zaman dahulu ketika ada orang disampaikan hadis Nabi seperti ini, dia ngeyel. Dia bilang, saya tahu tangan saya ketika saya tidur ya di atas kasur. Gitu. Ya ini meremehkan hadis Nabi. Apa akibatnya? Keesokan harinya ketika dia bangun tidur, dia dapat di tangannya masuk ke dalam dubur. Oh. Hadis Nabi bukan didengerin, diamalin, malah direcehkan. Tahu sendiri akibatnya. Itu sunnah Nabi SAW. Bang, orang kalau tidur gak sadar tangannya ngapain aja itu. Makanya ketika dia bangun, jangan dia sentuh makanan atau minuman sampai dia apa? Cuci tangannya dulu 3 kali. Apalagi sunnah Nabi itu bangun tidur banyak. Ah, pintar bersih, siwa. Bang, bersihkan mulut. Kalau punya kayu siwak tuh, pakai kayu siwak. Kalau nggak punya, pakai sikat yang ada itu, pakai odol. Biar bersih mulutnya. Bang. Nah, ini perhiasan. Seperti ini perhiasan. Ada yang membedakan di sini antara orang yang alim, yang muta'alim, dengan orang yang jauh dari ilmu. Antum lihat aja orang yang gak perhatian dengan ilmu. Bangun tidur, yang ada apa? Angop ya. Kalau di sampingnya ada makanan, minuman, langsung aja diembat. Makan, dia minum. Padahal tangan tuh belum bersih. Ya. Mulut, langsung aja ngomong. Ya. Padahal masih bau. Nah, ini beda. Harus dibedakan. Kamu penuntut ilmu, kamu orang yang berilmu, yang menyampaikan ilmu, hiasilah dirimu dengan nilai-nilai ilmu yang sudah kamu ketahui. Paham? Itu baru bangun tidurnya. Belum setelahnya. Setelahnya terus bagaimana adabnya berpakaian. Ya. Kalau pakai baju, tangan mana yang diduluin? Kanan. Yang kanan. Kalau melepas baju? Kiri. Yang kiri. Paham? Begitu pula pakai sendal, pakai sepatu. Sunahnya Nabi itu senang mulai dari yang kanan dulu. Kalau melepas, dari yang kiri. Ini sunah. Adab. Paham? Beda kelihatan. Ini orang punya ilmu. Ini orang gak punya ilmu. Kelihatan. Paham? Ini. Maka berhias dengan akhlak dan adab bagi seorang yang berilmu dan yang menuntut ilmu tiada lain adalah dengan dia meneladani Rasulullah SAW pada semua urusannya. Itu yang dimaksud. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala yang mentazkiyah beliau sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang yang berakhlak mulia. Apa dalilnya? Bahwa Allah mengatakan Nabi itu orang yang berakhlak mulia. Nih, Musa. Ya. Siapa itu? Eh, yang belakang itu. Ini ngapain main sendiri? Dengerin. Siapa yang tahu? Nah, itu siapa namanya? Namanya siapa? Tariq. Tahu dalilnya? Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu Allah katakan orang yang berakhlak mulia. Ini siapa namanya nih? Pian. Ya, tahu. Ali. Insyaallah kalian hafal itu ayatnya apa? Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Dan sungguh engkau wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam benar-benar berada di atas akhlak yang agung, akhlak yang mulia. Ini yang menjadi apa? Dalil. Kenapa ketika seorang itu dituntut berakhlak, beradab, caranya adalah dengan dia meneladani Rasulullah SAW? Karena memang Rasulullah SAW itu yang Allah tazkiyah, yang Allah nyatakan bahwa beliau orang yang berakhlak mulia. Ada gak selain Rasul yang diberi tazkiyah seperti itu? Siapa selain Nabi? Ada. Maka ini dalilnya. Mengapa ketika berakhlak, beradab itu kita mengambil dari Rasulullah SAW? Dan juga Allah Subhanahu wa taala jadikan beliau sebagai teladan bagi umat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah." Sungguh teladan bahwa untuk kalian pada diri Rasulullah SAW suri tauladan yang baik. Nah, wa tawdhifi sunan ala nafsi, dan itu dengan cara dia mengamalkan sunnah-sunnah Nabi SAW pada dirinya. Jadi apa yang sudah kita tahu dari sunnah Nabi, maka hendaklah kita apa? Berusaha untuk bisa mengamalkannya, walaupun sekali, apa saja, jangan apa dilewatkan gitu saja. Setiap kali pelajaran dapat ini, ada Nabi punya amalan begini, ya. Entah itu dalam cara makan, berpakaian, ya, masuk rumah, keluar rumah, ataupun yang lainnya dari sunnah-sunnah Nabi, maka hendaklah kita apa? Bersemangat untuk menghidupkannya, mengamalkannya. Ini contoh akhlak dan adab yang mulia seorang penuntut ilmu. Fa inna Allah tabaraka wa ta'ala yaqul, karena Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, seperti yang tadi kita sebutkan. Wala rahimallah walillahi daru Sufyan al-Thawri al-Qa'il, idha istata'ta alla tahukka ra'saka illa bi'atharin faf'al. Sungguh bagus kata beliau Al-Imam Sufyan al-Thawri yang mengatakan, bila engkau mampu untuk tidak menggaruk kepalamu kecuali dengan asar, dengan sunnah, dengan contoh dari Nabi maka hendaklah kamu lakukan. Lihat. Artinya apa? Sekecil apapun amalan, ketika kamu tahu sunnah Nabi seperti ini, amalkan. Andaikan kamu tahu dalam pelajaran nanti bahwa Nabi kalau garuk kepala itu kayak gimana, maka lakukanlah seperti yang dilakukan Nabi SAW. Andaikan kamu bisa. Nah, apalagi amalan-amalan yang lebih besar dari itu. Maka bila kamu mengetahui sunnah Nabi SAW dalam amalan tadi, hendaklah kamu bersemangat untuk melakukannya, mencontoh Nabi SAW dalam amalan tadi. 6. Wa shadaqal qa'il, dan benarlah orang yang mengatakan dalam syairnya, wa man la yurabbihi ar-rasulu wa yasqih labanan lahu qaddara min thadi qudsih fadaka laqitun maluhu nasabuhu al-wala wa la yata'adda tawra abna'i jinsih. Artinya, dan siapa yang tidak terdidik oleh Rasul SAW dan tidak mendapatkan tuangan atau siraman susu dari sumber kesucian beliau, maka orang itu adalah orang laqit malu, hartanya seperti barang temuan. Nasabuhul wala, nasabnya wala, nasab budak. Wala yata'adda tawra abna'i jinsih, dan tidak bisa melampaui derajat martabat anak-anak yang sejenis dengannya. Artinya apa? Orang yang tidak terdidik dengan ajaran Rasulullah SAW, tidak pula merasakan manisnya siraman ilmu dari Rasulullah SAW, itu orang yang jauh dari kemuliaan. 6. Kenapa? Tidak akan dia terbimbing dalam urusan hidupnya. Entah itu dalam urusan hartanya, nasabnya, atau yang lainnya. Kenapa? Jauhnya dia dari pendidikan Rasulullah SAW. Maka dengan seorang mengikuti sunnah Nabi SAW, dia akan dapati apa? Barokah dalam hidupnya, kemuliaan dalam hidupnya, baik di dunia ini maupun di akhirat nanti. Ini pentingnya menuntut ilmu sunnah, mengikuti jejak ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa fi hadha bayan, dan di dalam penjelasan ini ada keterangan, anna sunnatan nabawiyyah as-sahihah bimajmu'iha tadammanas akhlaqal 'alimil muta'allim, bahwa sunnah Nabi yang sahihah semuanya itu mengandung tuntunan apa? Akhlak bagi orang yang berilmu dan yang menuntut ilmu. Wahtawat adab at-talib al-muta'allim, begitu pula mengandung ajaran tentang adab-adab penuntut ilmu yang mencari ilmu. Bal inni, bahkan kata beliau, sesungguhnya saya qad ra'aitu dzalika, melihat itu semua, makhbu'an fi hadithi Jibril alaihi salam at-tawil fil Islam wal iman wal ihsan. Semuanya itu tersimpan di dalam hadis Jibril alaihi salam yang panjang, yang berbicara tentang Islam, iman dan ihsan. Jadi sebagaimana tadi kita pahami bahwa akhlak dan adab yang mulia itu ada dalam apa? Diri Rasulullah SAW. Ada dalam sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Dan semuanya itu dirangkum dalam satu hadis. Inilah yang akan dibahas, yaitu hadis Jibril alaihi salam. Hadis yang panjang, ya, yang ada di nomor berapa? Nomor 2 dalam Arba'in Nawawiyah. Itu intisarinya di situ. Naam. Oleh karena itu, para ulama kita yang sudah meneliti hadis ini memberi penilaian untuk hadis ini bahwasanya hadis Jibril itu adalah ummus sunnah, induknya sunnah Nabi, hadis Jibril. Karena semua sunnah-sunnah Nabi itu rangkumannya ada di hadis ini. Sebagaimana surah Al-Fatihah di dalam Al-Quran disebut dengan apa? Ummul Quran, induknya Al-Quran. Kalau ditanya surat apa di dalam Al-Quran yang disebut dengan Ummul Quran, induknya Al-Quran, jawabannya apa? Al-Fatihah. Kenapa? Karena di dalam surah Al-Fatihah itu mengandung semua isi kandungan Al-Quran, rangkumannya di situ ada. Paham? Nah, bagi siapa yang mau mentadaburinya. Begitu pula hadis Jibril ini, ya, merangkum semua sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nam fa fi kalimatihi, maka di dalam kalimat-kalimat yang ada dalam hadis Jibril itu, min manahij ta'limi durar, ada mutiara-mutiara tentang metode dalam mengajar. Kalau kita mau tadabbur itu hadis, betul-betul mencermatinya, kita bisa dapat itu mutiara-mutiara di dalam metode mengajar. Ada dalam hadis Jibril alaihi salam. Wa fi dhilalihi min masalikit ta'allum ghurar. Dan di dalam naungan hadis Jibril ini, kita akan dapati di situ cahaya-cahaya yang seharusnya menjadi penuntun jalan bagi orang yang mau menuntut ilmu. Butuh penerang, butuh cahaya. Itu ada dalam hadis Jibril ini. Bagaimana dia bisa berhasil nanti ketika menuntut ilmu? Bisa berkah apa yang dia cari dari ilmu tadi? Tuntunannya, bimbingannya ada dalam hadis ini. Oleh karena itulah kata beliau, faraaitu istinbathaha wa tawfiqa ribatiha. Aku berpandangan untuk mengeluarkan mutiara-mutiara tadi dan menguntainya, merangkainya menjadi suatu apa? Rangkaian mutiara-mutiara yang menghiasi seorang yang berilmu dan juga yang menuntut ilmu. Litakhruja salasilah dhahabiyah, agar keluar nantinya menjadi apa? Rantaian yang berkilau seperti emas. Tad'u ilal akhlaqis samiqatiz zakiyah, yang mengajak kepada akhlak-akhlak yang agung, yang bersih, yang murni. Wa tudzakkiru bil adabis saniyatil mardiyah, dan mengingatkan akan adab-adab yang mulia, yang disenangi, yang diridai. Tujuannya itu penulis mengungkap itu semua dalam satu kitab ini. Harapannya akan didapat di sini mutiara-mutiara hikmah bagi siapa saja yang ingin berdakwah, bagi siapa saja yang ingin menuntut ilmu, didapati di sini apa yang menghiasi mereka dalam amalannya menuntut ilmu ataupun menyampaikan ilmu. Ita'uda ummatul Islam khairul bariyah, agar umat Islam bisa kembali menjadi sebaik-baik umat. Sebagaimana yang Allah nyatakan dalam firman-Nya, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian memerintah yang baik, mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana itu? Ketika umat ini mau kembali kepada sunnah nabinya, pada ajaran nabinya, pada tuntunan nabinya alaihi salatu wasalam. Ini yang menjadikan umat ini apa? Khaira ummah, sebaik-baik umat. Naam. Tapi subhanallah, kita dapati di masa kita ini apa? Kemunduran pada umat Islam ini. Apa sebabnya? Jauhnya mereka dari ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau zaman dahulu, masa-masa keemasan umat Islam, yang namanya semangat mencari hadis Nabi, mengamalkan hadis Nabi, menghidupkannya dalam keseharian itu semarak. Di mana-mana masjid ada yang namanya majlis ilmu, disampaikan di situ apa? Qala Allah wa qala Rasuluh. Di mana-mana kampung kita dapat di situ apa? Orang-orang yang menuntut ilmu, yang mendakwahkan ilmu, yang mengamalkan ilmu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita dapati apa? Masa-masa itu masa-masa yang sungguh mulia pada umat ini. Tapi sejalan dengan perjalanan waktu, mulai terkikis semangat mencari sunnah Nabi ini. Terkikis pula semangat untuk menghidupkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Diganti dengan hal-hal yang melalaikan dan menipu. Ya. Orang zaman sekarang lebih senang niru ya, tokoh-tokoh impiannya. Ya. Daripada dia meniru, mencontoh Rasulullah SAW. Akhirnya apa? Kemerosotan, kemunduran yang ada. Bukan kemajuan, bukan lagi apa? Kemuliaan. Akidah makin rusak. Makin banyak umat kita yang gak mengenal bagaimana Islam ini yang sesungguhnya. Sampai tauhid yang merupakan inti pondasi Islam ini, banyak yang apa? Belum paham. Bagaimana dengan yang lainnya? Akhlak semakin rusak. Banyak yang namanya anak itu gak ngerti lagi bagaimana hak-hak orang tuanya yang sebenarnya. Tetangga gak ngerti lagi bagaimana caranya berhubungan yang baik dengan sesamanya. Begitu pula yang lainnya. Kenapa? Jauhnya dari bimbingan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa nas'alullah salamu ala afiyah. Maka tidak ada jalan untuk bisa mengembalikan kejayaan umat ini, kemuliaannya, kecuali dengan kembali pelajari agama ini, tuntut ilmu ini, dan kemudian amalkan serta apa? Ajarkan kepada yang lainnya. Naam. Wa sammaituha, dan aku menamakan risalahku ini Hilyatul Alimil Muallim wa Bulghatut Talibil Mutaallim min hadis Jibril alaihi salam. Ini judul risalahnya yang sudah kita bacakan di pertemuan yang awal. Wa dhumaha antudya ukulaha, dan aku memohon kepada Allah agar memberikan buah hasilnya. Karena orang menulis suatu karya ilmiah, tentu yang diharapkan apa? Ada manfaatnya, ada hasilnya, ada perubahan yang bisa apa? Dilihat nanti ketika kitab ini sudah tersebar di tengah-tengah umat, dibaca, dipelajari oleh mereka, harapannya ada hasilnya, ada manfaatnya. Wa yasuqaha li ahliha alladina in wajadu khairan da'u bil khair wal barakah li musannifiha wa nashiriha. Dan juga penulis berharap semoga risalah ini sampai kepada ahlinya, yaitu orang-orang yang ketika dapat kebaikan dari buku ini, dia tidak lupa doakan penulisnya dan orang yang menerbitkannya. Wa in ra'au khalalan aslahu wa nasahu. Kalau melihat ada yang kurang, diperbaiki, dinasihati, itu penulisnya. Ammal mutarabbisun, adapun orang yang cuma cari-cari kekurangan, fa in ra'au hafwatan sarahu wa sahu. Misla azabbi al-aqabah. Beda dengan orang yang cuma cari kekurangan. Kalau dia melihat ada kesalahan, dia akan teriaknya, dibesar-besarkan, seakan-akan apa? Sesuatu yang yaitu menghalangi seorang dari kebaikan. Padahal mungkin cuma apa? Salah, yaitu kalimatnya tanpa apa? Ada kesengajaan atau yang semisalnya. Sehingga harapannya penulis buku ini betul-betul menghasilkan manfaat dan juga sampai kepada orang yang pas, yang bisa mengambil manfaat dari buku ini. 6. Nas'allaha husnal 'uqba wa 'alallahi qasdus sabil. Kami mohon kepada Allah akibat yang baik, dan Allah lah yang menunjukkan jalan untuk sampai kepada tujuan. Ini pembukaan dari penulis di dalam risalahnya ini. 6. Jangan tuh. Ya. Bisa disimpulkan tak? Bisa ya? Kesimpulannya apa? Kesimpulannya mukaddimah nih. Kesimpulannya yang pertama, bahwa menuntut ilmu itu amalan yang mulia, yang mengangkat derajat orang yang mengamalkannya. Seperti mulianya orang yang berjihad. Kalau kamu keluar dari rumah niatnya cari ilmu, ini diingat nih. Ya. Ini kita mengamalkan amalan yang dimuliakan dalam Islam. Ya. Seperti orang yang keluar berjihad fisabilillah, besar pahalanya. Kan sudah dibahas kemarinnya. Bagaimana janji Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang berilmu. Dan juga ucapan dari sebagian salafus saleh. Ya, seperti ucapan Abu Darda radhiyallahu anhu dan yang lainnya. Yang menjadikan kegiatan menuntut ilmu itu seperti orang yang berjihad bismillah. Maka kalau ini selalu hadir dalam kita mengamalkan amalan menuntut ilmu ini, insyaallah yang namanya belajar itu apa? Semangat. Walaupun hujan-hujan. Ya. Semangat insyaallah. Yang penting selalu diingat nih faedah. Bahwasanya orang jalan untuk ilmu, cari ilmu itu sama kayak orang jihad. Dijanjikan oleh Allah taala ad-darajatul 'ula, derajat yang tinggi. Begitu pula nanti kalau kalian semua sudah punya ilmu, sudah waktunya nyampaikan ilmu, dakwahkan ilmu keluar ke masyarakat, insya Allah nggak akan apa, males ya. Kenapa? Tahu ini sama dengan apa? Jihad fisabilillah. Karena orang dakwah nanti juga ada cobaannya. Ya. Keluar mau ngajar hujan. Nah, biasanya apa? Mungkin nanti basah, sayang-sayang ini. Nang, enak di rumah dah. Jatuh semangatnya. Kalau dia ingat lagi faedah ini, dia akan apa? Bisa bangkit semangatnya. Keluar untuk berdakwah. Lihat bagaimana Nabi SAW. Susah payah mengajari umat ini tentang Islam sedikit demi sedikit. Ya. Di awal berdakwah beliau apa? Tidak diam saja, tapi datangi manusia itu didatangi. Di rumah-rumah mereka didatangi. Di tempat-tempat keramaian didatangi. Di kampung-kampungnya didatangi. Kasih tahu. Diajak kepada Islam. Ini. Nah. Faedah yang kedua apa? Faedah yang kedua bahwasanya fadlul ilmi, ilmu yang sifatnya tambahan, itu lebih diutamakan, lebih bagus daripada amalan yang sifatnya apa? Sunnah. Paham? Ini kalau memang apa? Dia tidak bisa menggabungkan keduanya. Maka hendaklah dia pilih untuk apa? Ilmu. Entah itu menuntut ilmu atau menyampaikan ilmu. Nah, kalau dia bisa menggabungkan antara ilmu dan amalan-amalan yang sunat tadi, ini yang lebih utama. Baik. Kemudian, faedah yang ketiga apa? Bahwa menuntut ilmu, mendakwahkan ilmu butuh yang namanya apa? Bekal. Butuh yang namanya bekal. Bekalnya apa? Akhlak. Bekalnya adab. Agar ilmu tadi bisa mendapatkan apa? Berkahnya. Orang nuntut ilmu kalau enggak pakai akhlak, enggak pakai adab, enggak ada berkahnya itu. Tidak akan dia dapat apa? Berkah. Begitu pula orang yang berilmu, yang mendakwakan ilmu, kalau tidak pakai akhlak, tidak pakai adab, dia tidak akan dapatkan hasil berkah dari dakwanya. Butuh semuanya itu kepada apa? Hiasan, yaitu akhlak, adab. Dan itu semua sumbernya di mana? Di dalam sunnah Nabi. Sehingga faedah yang berikutnya adalah seorang yang menuntut ilmu, seorang yang menyampaikan ilmu, hendaklah dia bersemangat di dalam menghidupkan sunnah Nabi. Dari dia bangun tidur sampai dia tidur lagi, apa yang dia ketahui dari sunnah Nabi, hendaklah dia apa? Hidupkan. Di rumahnya dia hidupkan sunnah Nabi, di jalan dia hidupkan sunnah Nabi. Adabnya Nabi kalau sedang perjalanan ya, naik kendaraan ada doanya enggak? Ada dari dibaca doa. Lagi jalan ada apa? Angin berhembus ada zikirnya enggak? Ada zikirnya itu. Ya. Di jalan ya, lewat tanjakan ada zikirnya enggak? Ada zikirnya. Lewat turunan ada zikirnya? Ada. Dia makan enggak? Nah. Kalau sudah tahu, sudah mengerti itu ada sunnahnya, begini, begini. Itu semangat ngamalkan. Paham? Kalaupun mungkin belum hafal, ya kalau kita punya buku-buku zikir tuh yang ada terjemahannya tuh, dibaca. Oh, ini ada zikirnya. Baca. Ini ada zikirnya, baca. Ini ada sunnah Nabi begini, baca. Kalau singgah di satu tempat, juga ada zikirnya. Semua. Kalau kita mau apa? Mengambil teladan dari kehidupan Nabi SAW, kita dapati semua urusan ini ada keteladanan Nabi SAW padanya. Baik di dalam rumah, di luar rumah. Ya, semuanya ada. Maka apa yang sudah kita ketahui dari sunnah-sunnah Nabi tadi, hendaklah kita apa? Semangat dalam menghidupkannya. Ini yang membedakan seorang yang punya ilmu dengan orang yang tidak punya ilmu. 6. Dan juga faedah yang lainnya dari mukadimah ini, bahwasanya semua sunnah-sunnah Nabi tadi terangkum dalam suatu hadis, yaitu hadis apa? Hadis Jibril alaihi salam. 6. Yang insyaallah ini yang akan dibahas pada kesempatan berikutnya. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.